Setiap malam aku selalu merenung, terbayang dapat menyentuh wajahmu. Ingin ku ulangi sekali lagi rasa indah yang pernah ku alami. Aku rasa kehampaan, aku inginkan kehangatan. Oh, cintai aku lagi seperti waktu itu. Tak bisa ku hindari, hati selalu merindu. Selalu.